halaqah yang ke-14, penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, wa dalilus syafa'ah, dan dalil tentang syafa'at. Dalil bahwasanya mereka menyembah sesembahan-sesembahan tersebut tujuannya adalah untuk mencari syafa'at. Apa dalilnya? Qauluhu ta'ala adalah firman Allah SWT, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun ha'ula'i syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah berfirman yang artinya, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka orang-orang Quraisy menyembah kepada selain Allah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan juga tidak memberikan manfaat. Dan mereka menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan juga tidak memberikan manfaat. Seharusnya seseorang apabila ingin menyembah, menyembah sesuatu yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat, yaitu Allah SWT. Di tangannya lah manfaat dan juga mudarat. Namun orang-orang musyrikin menyembah kepada selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ha'ula'i syufa'auna indallah. Ketika mereka ditanya, kenapa mereka menyembah kepada sesembahan-sesembahan tersebut, mereka mengatakan, ha'ula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah SWT. Ini adalah tujuan kedua mereka menyembah kepada sesembahan-sesembahan tersebut, supaya sesembahan-sesembahan tersebut memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Menunjukkan sekali lagi bahwasanya mereka mengenal Allah dan bahwasanya tujuan mereka adalah tujuan yang baik. Akan tetapi, apakah cara yang dilakukan oleh mereka adalah cara yang diridhai oleh Allah SWT? Dengarkanlah firman Allah SWT setelahnya, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, atunabbi'una Allah, apakah kalian wahai orang-orang musyrikin mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit maupun di bumi? Artinya apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin adalah sesuatu yang tidak berdasar. Seakan-akan mereka mengabarkan kepada Allah sesuatu yang tidak Allah ketahui di langit maupun di bumi. Allah SWT tidak pernah mengabarkan yang demikian. Dari mana mereka tahu bahasanya orang-orang soleh yang sudah meninggal tersebut yang mereka sembah memberikan syafaat di sisi Allah SWT untuk mereka? Apakah mereka mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit maupun di bumi? Kemudian Allah mengatakan, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Di sini Allah mengatakan amma yushrikun, dari apa yang mereka sekutukan, menunjukkan bahwasanya apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan adalah termasuk jenis kesyirikan. Oleh karena itu Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah dengan tujuan supaya selain Allah tersebut memberikan syafaat di sisi Allah SWT untuk mereka, maka ini adalah termasuk bagian dari kesyirikan. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.